kebula makin gawat. Asal gak lapar sampai lewat. Kalau gak bikin cepat-cepat, bangsa Indonesia tercinta di saat kiamat. Selama kita gak mati berpikir sabar. Asal ngumpul. Makan gak makan, makan gak makan, asal gak.